Pas. Ada versi lain, seratnya namanya Purwocarito. Purwocarito itu yang nanti dari yang telur tadi ketika menetas, kulit kuningnya jadi Manikmaya, putihnya jadi Semar Ismaya, dan kulitnya jadi Togog Tejo Mantri. Jadi itu kulitnya. Itu versi-versinya para wali. Dan di balik itu pasti ada visinya. Jadi kamu kan nanti ada versi juga bahwa Semar itu ya Nabi Sis itu. Jadi Nabi Sis itu keturunannya Adam yang tidak kembar. Adam itu punya anak 40 kali melahirkan Hawa itu dan kembar terus. Yang pertama tidak kembar ya Sis itu. Kalau di Barat disebut Set, tulisannya Set itu. Kalau di Jawa Set itu kan jelek, sampah tidak terurai itu jadi Set. Tapi ada yang bilang ya Semar itu Nabi Sis itu. Oke, versi-versi banyak. Cuma yang jelas sebenarnya orang Jawa menggambarkan Semar itu semacam, kalau bahasaku, kalau kalian menggambarkan Tuhan itu seperti apa dengan segala wataknya, terus gambaran Tuhan itu maha kuasa, maha penyiksa, maha opo wae, gambarlah. Dalam versinya orang Jawa, gambarnya akan muncul kaya gambari Semar itu. Jadi semacam personifikasi dari pandanganmu tentang Tuhan. Dan bagi orang Jawa kalau digambar seperti apa, ya gambarin nanti kayak Semar itu. Itu manusia bukan manusia. Disebut anak kecil juga enggak, orang tua juga enggak. Antara nangis apa ketawa enggak jelas antara. Dan itu Semar. Oke. Kita lihat ya satu-satu pelan-pelan. Saya bilang tadi ada Jawa kuno, ada Hindu, ada Islam. Tiga-tiganya pakai Semar. Nanti kalau kalian yang suka Syekh Siti Jenar, di beberapa suluk disebut di antara yang ditemui oleh Syekh Siti Jenar ketika bedah tanah Jawa itu Semar ini. Ya sebutannya Danghyang, nek bahasanya orang awam Danyang. Jadi Danghyang Semar termasuk Wali Songo generasi pertama yang dari Persia, Syekh Muhammad Bakir Al-Farisi, yang oleh orang Jawa dikenal sebagai Syekh Subakir. Wali generasi pertama yang harus berjuang mati-matian bedah tanah Jawa untuk menyebarkan Islam. Dia juga harus pamit sama danyangnya yang namanya Semar. Oke, jadi danyang itu Danghyang, di situ tak sebut ya. Kalau dang itu semacam kata sandang, kalau sekarang ada si, ada sang, itu Danghyang. Cuma kata sandang untuk memuliakan dewa atau leluhur. Itu dang, sama kayak sang, sama kayak ra. Makanya kalian sering dengar istilah sang hyang. Ya kan? Hyangnya sendiri, hyang itu sesuatu yang disucikan, disakralkan. Jadi sang hyang itu kayak sang suci. Dang hyang juga sama, kayak sang suci. Jadi hyang itu spiritual. Makanya ada kahyangan. Kahyangan itu surga. Tempat yang suci, tempatnya orang-orang suci itu kahyangan. Di Bandung ada parahyangan. Di Jawa Tengah ada dihyang. Dihyang itu tempat bersama yamnya dewa-dewa. Terus di lidahmu terus jadi dihyang. Ketika kamu menyembah, mengabdi pada yang suci, istilahnya sembah hyang. Dulu sembah hyang itu disanggar, terus sama lidahnya orang Jawa jadi dilanggar. Jadi langgar itu agak pelesetan dari sanggar. Bukan langgar bahasa Indonesia. Kamu biasanya kalau guyon kan gitu. Ah pak, sholat nomor 2 pak, bisa dilanggar. Langgar itu bukan dilanggar terus kamu tidak sholat. Tapi langgar itu dari asal kata sanggar. Karena dulu orang memuja dewanya ada di sanggar. Dan itu tokohnya adalah Dang Hyang Semar. Nanti di akhir sesi, semoga tidak kesusu-susu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang filsafat ketuhanannya Dang Hyang Semar. Karena filsafat ketuhanannya Semar inilah yang memungkinkan orang Jawa dimasuki tradisi agama apapun bisa masuk. Jadi gaya Semar inilah gaya yang apapun tradisi Hindu masuk, ya Hindu, Buddha masuk, Buddha, Tantrisme masuk, masuk Tantra, dan Islam masuk, ya Islam, Kristen masuk juga tidak apa-apa. Dan yang memungkinkan kondisi semacam ini itu sebenarnya filosofi ketuhanan gaya Semar. Bagi yang tertarik Islam Nusantara boleh disambungkan. Islam yang gaya Semar, tidak ada ya Islam madhab Semar, kamu nanti dimarahi, dianggap aliran sesat lagi. Tambah satu lagi alirannya, Islam madhab Semar. Padahal itu dipakai oleh para wali ideologi dan beberapa tokoh sufi juga sebenarnya ajarannya mirip-mirip aja sama Dang Hyang Semar. Terus nanti Hindu masuk. Hindu yang masuk ini nanti ketika Hindu masuk ada semacam adaptasi. Dikesankan bahwa Semar ini mengejawantah apa, menitis pada tokoh namanya Resi Agastya. Sebenarnya mungkin bukan netis ya, karena Resi Agastya ini resi yang Siwa, alirannya Siwa yang dari India, yang memang dia dakwah kemana-mana sampai masuk ke Nusantara. Dan orang Jawa menyebut, yang sudah Hindu zaman itu menyebut ya Resi Agastya itu Semar. Itu yang digambar itu patungnya. Jadi ya memang sosoknya agak mirip, perutnya agak buncit. Orang-orang sufi, orang-orang India yang Brahmana-Brahmana kan kadang-kadang gambarin memang perutnya buncit. Ada pandangan bahwa kamu jangan minder kalau perutmu buncit, justru buncit itu menunjukkan kamu sehat. Kamu carilah bayi yang perutnya six pack, enggak ada. Ya kan? Bayi yang sehat itu perutnya agak jendil sedikit, justru itu sehat. Katanya gitu nih, aku ya enggak ngerti. Perutku ya enggak tahu six pack apa 12 pack, aku enggak ngerti. Yang penting jangan keluen gitu aja ya, nek urusan perut. Nah, Resi Agastya ini salah seorang resi besar zaman itu yang antara lain dia masuk ke Jawa. Dan bagi orang Hindu zaman itu dia dianggap ya ini Semar itu. Nanti ada candinya di Malang, karena zaman itu ada seorang raja namanya Gajayana, yang nama Gajayana ini nanti dijadiin stadion di Malang, yang bikin kuil khusus untuk Resi Agastya plus patungnya. Nanti kamu cari, saya lupa nama desanya, saya tidak ingat kecamatannya, kecamatan Dau. Di sana ada candi, namanya Candi Badut. Candi Ba itu artinya bintang, Dut itu dari Diut, Diut itu artinya cahaya. Dan itu dipersembahkan untuk Resi Agastya. Kenapa kok sekarang kalau kamu ulang tahun ngundang Badut? Karena badutlah yang bisa bikin orang ceria. Pikiranmu jadi terang, tercerahkan, enggak sumpek. Meskipun terus konotasinya balik 180 derajat sekarang. Candinya lucu, namanya Candi Badut. Karena sosok orangnya ya semacam itu. Oke, gambarnya kan lucu memang. Susunya besar, meskipun enggak pakai BH. Terus, ya kan cowok kan masuk pakai BH. Perutnya jendil. Dan kalau dalam cerita pendeta yang kawin itu Resi Agastya ini, karena di antara ujiannya dia adalah dia jatuh cinta sama putri seorang raja. Kamu cari sendiri, kamu baca sendiri ya. Semangat yang dibawa di Hindu mirip kayak semangatnya Dang Hyang Semar. Oh ternyata tidak beda ya sama ajarannya Semar dulu. Kok dilihat dari sosoknya jangan-jangan ya ini Semar itu. Nah itu Resi Agastya. Nanti netis-netis-netis banyak dalam sejarah termasuk di puncaknya sebelum Islam datang, Majapahit. Ada seorang resi, kamu hanya kenal gelarnya, Sabdo Palon. Itu bagi orang Jawa zaman itu, dia juga titisane Semar. Karena ajaran-ajaran yang dibawa sangat mirip dengan itu. Nah, nanti selanjutnya Wali Songo datang. Semar dipakai lagi oleh Sunan Kalijogo dan kawan-kawan. Cuma sekarang dimasukilah visi keislaman. Dan mudah. Kenapa? Karena roh dan semangat ajarannya sama sebenarnya. Yang beda mungkin fisik lahiriah penyembahannya, tapi rohnya sama. Maka dengan mudah Sunan Kalijogo dan kawan-kawan mengadaptasikan Semar dan kawan-kawan masuk ke cerita Mahabharata dan Ramayana, meskipun aslinya enggak ada, tapi dimasukkan di sana. Ya termasuk yang serat-serat tadi. Serat pertama sebenarnya yang cerita tentang Semar itu ada serat namanya Serat Sudomolo. Serat Sudomolo ini cerita yang nanti melahirkan tradisi ruatan. Yo kamu cari sendiri isinya, di situ nanti Semar muncul sebagai yang momong Sadewo. Sadewo itu pendowo yang paling ragil. Yang dia ini nanti yang satu-satunya yang bisa membebaskan Betari Durga dari kutukannya. Betari Durga itu awalnya istrinya Betara Guru. Cuma karena dimarahi oleh Betara Guru karena diajak main tidak mau. Jadi suatu ketika jalan-jalan di atas laut, Betara Guru, ya istrinya sih namanya Dewi Uma. Dewi Uma ini ya karena cakep pas jalan-jalan, Betara Guru ingin ngajak itu. Kamu ngerti itu ya? Ya, karena pingin ngaji, cuma Dewi Umay tidak mau di luar di atas laut, yo malu toh yo. Nah, terus saking nafsunya sampai air maninya Betara Guru netes ke laut, dan dari situ nanti lahir namanya Betara Kala. Nah, terus Betari Uma ini yang nolak dimarahi sama Betara Guru, terus dikutuk jadi raksasa perempuan namanya Betari Durga. Nanti dia kalau di wayang punya keraton namanya Gondomayit. Dan yang bisa membebaskan dia dari kutukannya itu ya Betari Durga ini, si Sadewo ini. Cuma kan gak gampang untuk bebas dari kutukan. Yang ngawal, yang ngasih nasihat terus menerus ini Semar. Dari situ nanti lahir ruatan. Biasanya ceritanya ya cerita ini kalau wayang ruatan. Tidak boleh sembarangan, ada tradisi sakralnya. Sebenarnya banyak makna-makna simbolik. Ya kapan-kapan kalau ada sesi lowong kita belajar filsafat wayang. Karena filosofi-filosofinya lumayan. Cuma kapan-kapan saja, hari ini kita kenal Semarnya dulu. Kita kenal, saya bilang kita masuk ke pinggir-pinggir, nyari bungkus-bungkusnya dulu. Ada apa yang kita bisa ambil dari Semar. Oke, dimulai. Biar banyak hikmahnya. Dongengnya kapan-kapan atau kalian baca sendiri ceritanya. Gue tak cerita gitu. Karena ceritanya, kalau wayang itu kan jangan satu cerita itu bisa dinarasikan. Padahal ceritanya pendek, kalau kamu tulis paling bisa 2-3 halaman kuarto. Tapi begitu nyampe di mulutnya seorang dalang, dia bisa jadi semalam. Jadi itu kak, sekedar cerita bagaimana Gadut Kaca gugur itu tak jelasin 5 menit selesai. Tapi kalau dalang tewasnya Gadut Kaca itu bisa jadi satu malam. Ganti adegan, dan itu tidak sembarangan. Jadi dalang termasuk kesenian yang tidak bisa dipelajari, butuh bakat dan tirakat. Tidak semata-mata kamu apal dialognya kayak sinetron atau kayak film. Apal dialog aja nggak cukup, ngerti cerita aja nggak cukup. Oke, itu kalau bahasanya Syekh Husain Nasr itu semacam seni sakral yang tidak sembarangan orang bisa. Oke, kita lanjutkan. Kita selusuri dikit-dikit ada filosofi apa yang mungkin berguna untuk hidup kita dari si Semar ini. Saya bilang tadi, Semar adalah narasi, adalah deskripsi orang Jawa tentang seperti apa sih ketuhanan dan kebertuhanan itu. Kita awali dari namanya Semar. Yes, sebenarnya kata-katanya jelas dari kata-kata Samar. Nama aslinya kan Ismoyo, karena memang dia Maya. Bandingkan dengan Betoro Guru. Betoro Guru itu jadi kebalikannya Semar. Kalau Semar dia tidak jelas, tapi orang yang masuk ke situ dia akan dapat banyak mutiara terpendam yang luar biasa. Di balik Semar ada banyak hikmah. Kebalikannya Betoro Guru. Kalau Betoro Guru saudaranya itu kan gelarnya Manik Moyo. Manik Moyo, Manik itu mutiara. Cuma dia Manik yang Moyo. Dari luar kelihatan mutiara, tapi kalau diselami sebenarnya gak ada apa-apanya. Dia hanya formalitas. Maka kalau sedang gegeran, Betoro Guru akan kalah kalau Semar sudah marah. Jadi karena memang levelnya beda. Semar ini misterius. Kalau Betoro Guru itu jelas, tegas. ABC-nya kelihatan, mana halal, mana haram jelas. Tapi kalau Semar ini misterius. Misterius itu kan lebih menarik daripada yang jelas dan tegas. Oke, kamu juga gitu. Jangan jadi orang yang gampang ditebak. Rodok misterius sidik gitu. Kalau orang gampang ditebak itu cepat selesai. Pacarmu juga cepat bosen. Jangan mau gampang ditebak. Kalau hati-hati lo pacarmu selingkuh. Alah, tenang aja, enggak mungkin selingkuh. Aku sudah ngerti. A sampai Z dia itu enggak enak. Orang dikejar-kejar itu karena misterius. Begitu kamu selesai dan enggak misterius, enggak ada orang ngejar-ngejar kamu. Sudah jelas. Oke. Semar Maya. Jadi Ismoyo. Orang selalu nebaknya salah kalau berhadapan dengan Semar. Dianggap A ternyata B, dianggap ketawa ternyata nangis, dianggap berdiri ternyata duduk, dianggap seneng ternyata susah, dianggap jadi Maya. Oke. Itu dari sisi sosok dia. Tapi dari sisi fungsinya dia sering disebut Bodronoyo. Bodronoyo, Kilurah Bodronoyo. Saya lupa, di Facebook kelihatannya banyak yang pakai nama Bodronoyo. Meskipun ngerti karepe apa ndak aku ya ora paham. Jadi Bodronoyo itu dari kata-kata bodro, bebodro. Bebodro itu membangun dari bawah, dari pondasi. Kalau noyo kebalikannya, utusan dari atas. Jadi Semar adalah sosok yang dari atas ke bawah sekaligus dari bawah ke atas. Dia membangun dunia, tapi hakikatnya dia bukan orang bawah, tapi orang atas. Jadi dia ini utusan sekaligus orang biasa. Dia ini berusaha sendiri sekaligus dibantu dari atas. Makanya Semar Bodronoyo. Dan tidak mudah jadi semacam ini. Orang biasanya salah satu. Kalau kiai-kiai, para ulama, para wali itu biasanya noyo, nayoko. Dia dapat ilham, dapat wangsit dari atas terus jadi. Atau kayak kita yang awam itu biasanya bodro. Kita dari bawah, belajar sendiri, nyari hikmah sendiri, sinau sendiri. Tapi kalau Semar, dua-duanya. Dalam banyak cerita bahkan Semar nantang Kahyangan. Itu kan nantang yang atas. Namanya akan disebut Semar Gugat. Jadi Semar Gugat itu Semar tidak terima kalau ada skenario-skenario dari para pimpinan dalam tanda petik termasuk Betoro Guru yang di Kahyangan yang tidak adil. Kalau dia sudah merasa semacam itu, biasanya terus dia melakukan gugat. Kalau Semar sudah gugat, enggak ada yang berani ngelawan. Dan itu biasanya personifikasi terus sama orang-orang sering ditafsirkan kalau ada rakyat marah dan demo, itu versi Semar yang gugat, orang kecil yang marah. Tapi sebenarnya Semar enggak sekedar orang kecil. Dia orang kecil sekaligus orang besar. Dia dari bawah sekaligus dari atas. Itu filosofi namanya Semar. Dan sampai di level ini sebenarnya ini sudah kecanggihan ramuannya para wali. untuk menyatukan di satu sosok sekaligus seorang filosof sekaligus seorang wali. Itu agak berat, Bodronoyo. Kalau dalam tradisi Persia kan ada beberapa filosof yang sekaligus wali. Filosof ketika berhadapan dengan manusia, di hadapan Allah dia seorang wali. Ya mungkin kenal model-model Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi, dan kawan-kawan. Itu bisa digelari Bodronoyo. Dari bawah ke atas sekaligus dari atas ke bawah. Dan itu seperti apa hakikatnya pasti misterius. Susah ditebak, makanya digelari Semar. Di luar dua nama ini dia punya puluhan nama sesuai cerita masing-masing. Setiap cerita kadang-kadang ada namanya sendiri. Tapi yang utama ini Semar dan Bodronoyo. Oke, itu dari segi nama. Sekarang dari segi fisik. Harus pakai kacamata sekarang. Jadi coba cek gambar itu. Kalau narasinya Semar itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Meskipun selama ini kesanmu selalu laki-laki ya, karena dunia ini agak patriarkal, seolah-olah Semar itu cowok. Sebenarnya dia tidak laki-laki, tidak perempuan. Terus tangan kanannya ke atas, tangan kirinya ke belakang. Jadi kalau jalan mungkin ada yang sering nonton wayang wong apa dulu Ria Jenaka, selalu tangan ini ke atas terus satu tangan ke bawah. Kamu bisa bandingkan dengan tarian whirling dervishnya Rumi. Itu kan juga satu tangan ngadep ke atas, satu tangan turun ke bawah. Itu simbolisme bahwa kita tunggu anugerah dari atas, tapi kalau sudah dapat pada saatnya harus kamu bagi ke bawah. Jangan egois. Ilmumu, pengetahuanmu, kemampuanmu, bakatmu, kapasitasmu, itu semua kan pemberian dari atas. Cuma jangan berhenti kamu nadong ke atas, pada saatnya kamu harus ngasih ke bawah. Dan itu simbolisme Semar versi Poro Wali. Terus yang ketiga, dia anak-anak sekaligus tua. Wajahnya sangat tua, tapi dia punya kuncung sehingga kesannya kayak anak-anak. Kalau kalian kan wajahnya tua, tapi aslinya kan iya. Nah kalau Semar itu anak-anak sekaligus orang tua. Jadi manusia yang utuh, insan kamil itu ya harus lengkap. Dia punya sisi anak-anak yang jernih, tapi juga punya sisi orang tua yang mateng. Anak-anak itu kan jernih, pikirannya belum ada apa-apanya, belum terkontaminasi macam-macam. Sementara orang tua itu menang di mateng. Jadi wajahnya sangat tua tapi punya kuncung. Berarti dia mateng sekaligus jernih. Dan itu berat. Tapi gambarnya ya jadinya lucu kayak gitu. Orang tua tapi punya kuncung. Oke. Terus biasanya Semar ini kalau di wayang, apalagi di wayang orang, gambarannya dia matanya rembes. Apa ya rembes itu? Bahasa Indonesia-nya apa matanya rembes itu? Jadi berkaca-kaca ya, berpesmili itu kan. Ini kalau rembes itu terus-terusan. Jadi berkaca-kaca terus ngerem. Apa ya bahasa Indonesia enggak lengkap ya. Matanya yorem guys, orang Jawa yang ngerti. Jadi selalu berair. Jadi terus berair itu. Ya. Cuma mulutnya selalu ketawa. Jadi matanya rembes, selalu berair tapi selalu senyum, selalu ketawa. Itu gabungan antara keprihatinan dan antara duka dan suka. Itu hidup. Jadi analoginya Warawali untuk gambar manusia yang utuh itu ya bisa senang, bisa sedih. Terus ya dalam dialog dia sering ketawa karena lucu. Cuma di akhir ketawa nadanya mesti nangis. Itu Semar. Jadi paradok. Terus yang terakhir dia ini sebenarnya berdiri sama duduk tidak jelas. Disebut duduk iya, disebut berdiri juga iya, itu berdiri apa duduk yang tidak jelas. Jadi kalau di Purwocarito tadi, kenapa kok bawahnya besar sekali? Di seratnya Ronggowarsito ada cerita bahwa tiga saudara ini, Togok, Betoro Guru sama Semar, satu ketika rebutan siapa yang berhak ganti Sang Hyang Tunggal. Akhirnya lomba siapa yang paling cepat makan gunung. Jadi lomba mangan gunung. Ah, yang pertama nyoba makan itu Togok. Togok itu nekat gunung diambil ditelan. Cuma karena enggak muat terus bibirnya robek panjang itu. Makanya bibirnya terus robek. Nah, Semar yang ngerti, wow itu enggak bisa kalau ditelan berarti bibirnya robek. Akhirnya yang enak dimakan dikit-dikit aja, yang penting habis. Dimakan dikit-dikit, cuma resikonya terus perutnya jadi ya besar luar biasa. Sebelum Betoro Guru ikut perlombaan, ketahuan sama bapaknya, terus dimarahi dan diusirlah ke bumi. Itu versi Islam Jawa tentang Semar. Cuma ini sebenarnya ingin menggambarkan dia ini antara berdiri dan duduk, itu tidak jelas. Makanya namanya Semar. Dia samar, dia maya. Setiap bagian dari dirinya itu sebenarnya simbol-simbol luar biasa. Dia punya banyak makna. Terus simbolisme fisiknya. Terus Semar sering digambarkan warnanya hitam. Itu tidak untuk nyindir bahwa orang Jawa kulitnya hitam. Tapi para wali punya filosofi sendiri, karena unsur empat itu kan api, angin, yang paling mantap itu kan bumi. Bumi itu warnanya hitam. Hitam itu simbol dari bumi dan dianggap unsur yang paling tinggi. Kenapa dianggap unsur yang paling tinggi? Filosofinya tiga. Yang pertama, bumi itu, tanah itu sifatnya teguh, diam, diinjak-injak, ya kan, dijarah-jarah, kamu apain aja tanah itu tetap teguh. Bahkan dia melindungi apapun yang semula ngerusak dia. Besok kamu mati kembali ke bumi juga, bumi ndak menjepit kamu, ndak marah-marahin kamu, ya monggo. Kamu yang tadi nginjak-injak dia, sekarang kamu dilindungi oleh bumi. Jadi bumi sifatnya diam, teguh. Manusia yang profilnya bumi itu biasanya orang yang teguh pendirian. Tidak gampang terombang-ambing. Diinjak, disusah-susah, di atas dia ada apapun dia tidak terpengaruh. Itu manusia versi bumi. Bahkan yang kedua, semua unsur yang lain, api, air, dan angin, itu dia bisa eksis dalam wilayah bumi. Tapi bumi tidak pernah sombong, tidak pernah gaya. Semar itu lebih sakti dari dewa manapun, tapi dia tidak pernah menunjukkan bahwa dia orang hebat, orang sakti. Tiap hari hanya cengenges-cengenges, ngasih nasihat sama yang dia ngomong dan seterusnya. Itu gayanya bumi. Dia punya segalanya. Api bisa menyombongkan diri dengan kedahsyatannya, air dengan kekuatannya, apalagi angin. Tapi semua bisa eksis kalau ada bumi. Dan buminya sendiri gak pernah pamer. Dia gak pernah sombong. Yang terakhir, bumi diapain aja, dia selalu mempersembahkan yang baik-baik. Kamu jahat, kamu kurang ajar, kamu angkara murka, bumi selalu ngasih kamu yang baik. Ngasih tumbuhan, ngasih makanan, ngasih kehidupan, itu bumi. Maka Semar dikasih warna hitam, simbol dari keteguhan, simbol dari kemanfaatan, timbul dari ketidaksombongan. Apa air, api, dan angin tidak penting? Penting. Tapi semua berada di bawah levelnya bumi dan tanah. Oke, itu filosofi warna hitam. Makanya Smart digambar pakai warna hitam. Jadi kalian yang kulitnya hitam tidak usah minder. Nah, filosofinya tinggi kalau ditanya kamu. Jadi kalau kulitmu kok hitam, lo jangan salah, hitam itu unsur yang paling tinggi karena dia melambangkan bumi. Nah, lumayan tau kamu dapat dalil untuk PD pas kulitmu hitam. Oke, jadi itu filosofinya, warnanya dia. Jadi dari warnanya kita bisa ngambil hikmah. Jadilah bumi yang tidak gampang terpengaruh, dijajah orang seperti apapun, diangkara murkai orang kayak apapun, kamu tidak terpengaruh, bahkan selalu ngasih yang baik-baik. Setinggi apapun kemampuanmu, sedahsyat apapun kekuatanmu, kamu tidak pernah menonjolkan diri. Jadi kamu dahsyat tapi tidak sombong. Kamu teguh, tidak mudah terpengaruh, dan kamu selalu memberi yang baik dan yang terbaik untuk yang lain. Itu versinya bumi. Dan bisa kamu ambil pelajaran dari sosoknya Semar. Oke, terus kelanjutannya. Semar itu kuncungnya 8. Kuncung itu ada yang di rambutnya itu. Bukan yang di belakang loh ya, di depan. Kuncung itu di depan. Nah, kuncung nih, sekarang jarang orang cukur model kuncung ya. Kalau zaman saya kecil, cukurnya mesti kuncung. Jadi sini tuwipis, terus sini tinggal kayak Ronaldo zaman Piala Dunia. Ya, kayak jambul. Cuma itu kalau Semar itu 8, kayak biasanya siji itu. Kalau Semar 8, jadi bisa dibayangkan. Cuma 8 ini simbol dari kekuatannya dia. Sebenarnya ini ajaran sangat sufistik dari Semar itu. Gara-gara kuncungnya itulah dia punya kekuatan tidak pernah lapar, tidak pernah ngantuk, tidak jatuh cinta, bisa ngabut. Ya, tidak sedih, tidak capek, tidak sakit, tidak kepanasan, tidak kedinginan. Ini sebenarnya mau bilang bahwa Semar tidak terpengaruh oleh apapun di luar dirinya. Kayak minggu lalu kita belajar Krishna itu kan, yang paling menonjol adalah jangan mudah terpengaruh oleh segala yang di luar dirimu. Lapar, ngantuk, jatuh cinta, sedih, capek, merasa sakit, panas, dingin, itu kan segala yang di luar dirimu. Dan 8 kesaktian ini sifatnya tidak agresif, tidak ofensif. Jadi kalau kamu punya sekali pukul bisa mati, itu kan kekuatan ofensif, menyakiti orang. Tapi kalau kamu punya 8 ini, selesai. Tidak ada yang bisa ngalahin kamu, termasuk para dewa. Wong, kamu tidak bisa merasa sakit, tidak bisa capek, tidak bisa merasa panas, tidak sumpek, tidak jatuh cinta. Wis, itu selesai sudah. Orang saktinya kayak apa tidak akan bisa menaklukkanmu. Kamu bisa dibanting-banting, wong, kamu tidak merasa sakit kok. Kamu digoda, dirayu, wong, kamu tidak bisa jatuh cinta kok. Ya kan? Kamu disusah-susah, wong, kamu tidak bisa capek, tidak bisa panas, jadi selesai. Dengan 8 daya ini, kamu tidak butuh kesaktian apa-apa lagi. Nah, itu kuncungnya Semar. Makanya kalau Semar sudah marah, dia tinggal teriak-teriak masuk di kayangan, tidak ada yang berani tarung sama dia. Ngapain tarung? Nanti yang tarung capek sendiri. Wong, dia tidak bisa sakit, tidak bisa capek, tidak bisa panas, tidak bisa dingin. Jadi itu 8 daya kunjung. Kalian juga gitu. Kalau bisa tidak kalah oleh 8 hal ini, kalian akan sakti. Apa dia? Tidak lapar, apa mana tidak lapar? Iya. Tidak ngantuk, siapa lagi? Kamu duduk sebentar ya sudah liar-liar. Tidak jatuh cinta sang soyo. Baru diputus saja kalau ada yang anu ya ayo. Bahkan sudah punya pun ya kalau ada yang lebih anu ya ayo kan. Jadi tidak mungkin. Tidak sedih, kamu tidak mungkin kan tidak bisa sedih. Tapi kalau bisa jadi tidak sedih bagus. Tidak merasa capek. Ini susah wis. Tidak menderita sakit. Tidak kepanasan, tidak kedinginan. Kalau kamu bisa mengatasi ini, kamu sakti. Koyo Semar, tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Yo ambil simboliknya. Itu sebenarnya simbol dari perlambang-perlambang nafsu dan daya yang ada dalam dirimu. Kalau kamu bisa menguasai, kamu sakti. Tidak lapar, ya manusia mesti lapar. Tapi lapar jangan sampai menaklukkanmu. Jangan sampai bikin kamu lupa prinsip. Jangan sampai bikin kamu menghalalkan segala cara. Itu berarti kamu sudah menaklukkan lapar. Ngantuk juga begitu, jatuh cinta juga begitu. Jangan sampai jatuh cinta bikin kamu takluk. Jangan sampai rasa suka pada yang lain bikin kamu mengorbankan banyak prinsip hidup yang bagus yang lain. Boleh jatuh cinta tapi kuasai dan taklukkan jatuh cinta di bawah kontrolmu. Taklukkan itu semua maka kamu jadi sakti. Bukan berarti gak bisa lapar, gak mungkin. Bisa lapar, tapi kamu tidak akan kalah hanya oleh lapar. Nah, itu simbol 8 daya yang ada di kunjungnya Semar. Kelihatannya simpel kalau diomongkan. Cuma nek dipraktekke tidak gampang, tapi harus latihan. Ya kan? Jalan banyak kamu sejak manusia langit kan dikasih banyak sekali alternatif untuk jadi manusia yang utama. Ya pilihlah salah satu yang kamu merasa cocok. Oke, jadi hari-hari ini kita levelnya belum orang yang melakukan suluk ya, tapi kita baru orang yang milih jalan. Nanti kamu pilih yang mana ya monggo. Jangan GR kamu merasa, wah saya sekarang sedang suluk. Suluk apa, kamu jalannya aja belum paham. Suluk itu kan orang yang menempuh perjalanan. Untuk bisa menempuh perjalanan yang kamu harus paham jalannya. Begitu salah jalan, kamu akan dianggap sesat. Nanti diserbu FPI dan kawan-kawan. Oke, jadi itu 8 daya kunjung. Nah, sekarang posisinya Semar. Yang pertama, Semar, yo dari semua orient tadi kan jelas paling tidak dia punya 2 posisi. Dia dewa yang kamanungsan. Jadi dewa yang memanusia. Jangan salah, orang Jawa lebih suka dewa yang memanusia daripada manusia yang mendewakan diri. Itu sebabnya orang Jawa lebih suka Siwa daripada Wisnu. Kemarin cerita Krishna, Krishna itu kan Wisnu. Wisnu itu, Krishna itu kan manusia yang mendewa. Aslinya manusia, anaknya manusia biasa yang mendewa jadi dewa. Beda sama Siwa. Kalau Siwa ya dewa, turun ke bumi dia sebagai dewa. Kalau di wayang Siwa itu kan jadi Betara Guru itu. Jadi orang Jawa lebih suka dewa yang memanusia dibandingkan manusia yang mendewa. Kalau ditarik ke dunia yang sekuler, berarti orang Jawa lebih suka pemimpin yang merakyat daripada rakyat yang gaya jadi pemimpin. Jadi makanya Semar lebih disukai. Dan agama besar sebelum Islam kan Siwa Buddha, bukan Wisnu Buddha. Jadi dari Hindu cuma diambil Siwanya. Karena orang Jawa lebih suka dewa yang kamanungsan. Bukan manusia yang mendewakan diri. Oke. Jadi lebih bagus kamu merasa jadi manusia biasa dengan kualitas dewa, ya kan? Daripada kamu merasa jadi dewa dengan kualitas manusia. Nanti kamu pikir sendiri ya kalimat itu. Itu mikirnya harus panjang menafsirkan itu. Jadi dewa kamanungsan. Hari ini banyak orang yang lebih suka ngaku dewa dengan kualitas manusia biasa. Ngaku dewa itu ngaku dadi orang soleh, ngaku dadi orang pinter, ngaku dadi ustad, ngaku dadi, kan banyak yang ngaku. Jadi jangan panik dengan orang yang ngaku-ngaku jadi dewa, karena itu cuma ngaku. Dewa yang sejati hakikatnya pasti samar, maya. Tidak sembarang orang bisa menangkap. Makanya kalau dalam kajian sufi ada debat panjang, apakah seorang wali itu ngerti kalau dirinya wali. Karena begitu dia ngerti kalau dirinya wali, kewaliannya dipertanyakan. Oh, itu susah itu, bulat itu kalau di tasawuf diskusinya tidak selesai-selesai. Di hikam itu masih debatable. Tafsirnya bisa macam-macam. Jadi apakah seorang wali itu ngerti? Kalau ada yang bilang kalau dia wali yang sejati dan sampai di puncak kewaliannya, justru dia dijaga oleh Allah dari ngerti kalau dirinya wali. Karena begitu dia ngerti kalau dirinya wali, pasti di situ ada rasa akunya. Rasa dirinya sendiri masih ada, dirinya sendiri sebagai wali itu. Dan itu semacam kesombongan. Dan kalau orang masih ada bibit itu, sebenarnya dia belum wali. Maka siapapun yang merasa wali, pasti belum wali. Oh, itu susah itu ilmu nih. Kamu padahal sudah bercita-cita jadi wali sejak kemarin. Tapi kok ya teori ini berubah. Termasuk kalau kamu merasa, jangan-jangan aku ini wali, Pak, suatu wali itu jenisnya. Jadi justru yang wali yang sejati enggak mikir ke situ. Jadi dia merasa orang yang paling kotor, orang yang paling jauh dari Allah, orang yang paling banyak dosa. Justru itu. Jadi semakin kamu mengklaim dirimu benar, paling dekat dengan Allah, paling bagus, paling soleh, itu alamat bahwa kamu belum di apapun yang kamu klaim. Oke, yang kedua, Semar sebagai ponokawan ya. Kalau orang sering salah menyebutnya punokawan, sebenarnya yang pas ponokawan. Pono itu artinya jernih, visinya jelas. Jadi Semar dan anak-anaknya jadi ponokawan, maksudnya dia jadi teman yang jernih, punya visi jelas bagi juragannya, bagi yang dia temani. Maka para pendowo itu punya ponokawan, dia punya teman yang mikirnya jernih. Di pono itu artinya kejernihan visi, kejernihan pemikiran. Jadi Semar posisinya itu teman paling bagus bagi orang yang dia temani, ponokawan. Jadilah kalian semua ponokawan. Selama ini kamu selalu menerjemahkan ponokawan itu kan pembantu. Sebenarnya enggak. Ponokawan itu teman yang bisa ngasih nasihat jernih, bukan nasihat tendensius. Tidak sekedar basa-basi untuk menyenangkan yang berani bilang jelek kalau jelek, bagus kalau bagus. Yang bisa ngasih solusi kalau ada persoalan, yang bisa mendudukkan permasalahan sesuai porsinya. Itu namanya ponokawan. Dan itu yang dilakukan oleh Semar pada pendowo, pada yang dia ngomong. Jadi kalau tuannya sudah mulai tidak beres, dia tidak segan-segan ngeritik. Itu ponokawan, teman yang jernih, yang bisa diajak diskusi. Kalian semua harus jadi ponokawan bagi teman kalian, saling memponokawani, saling menjernihkan. Jadi bukan puno. Biasanya di banyak buku pakai istilah puno. Oke, jadi posisinya Semar itu dia seorang dewa kamanungsan, tapi sekaligus dia sebagai ponokawan. Oke, terus jingle. Tulisannya jingle, maksudnya jingle. Jingle itu dalang manapun setiap kali menampilkan Semar, kalimat pertama yang diucapkan pasti itu. Bergegek, ugek-ugek, mel-mel, sa'ndulit. Kadang-kadang dibaca sa'ndulito langgeng. Kadang-kadang enggak pakai langgeng tapi ole-ole. Tapi itu intonasinya lucu nih, karena saya bukan dalang ya ora iso lucu. Mungkin yang kamu bisa dalang bisa mengintonasikan itu dengan bagus. Jadi bergegek, ugek-ugek, mel-mel, sa'ndulit langgeng. Bergegek itu kamu diam enggak ngapa-ngapain. Ugek-ugek itu bergerak-gerak. Mel-mel itu mengais-ngais nyari makan. Sa'ndulit ya sa'ndulit. Langgeng itu abadi. Itu filosofi hidup. Untuk aktif, jangan pasif. Bergegek, daripada kamu bergegek, ugek-ugeklah, gerak-geraklah, berupayalah, berusahalah. Mel-mel, yaitu makna harafiahnya nyari makan. Tapi cari apapun yang memang kamu ingin cari. Mimpimu apa, tujuanmu apa, kais-kaislah. Sa'ndulit, meskipun hasilnya cuma sangat sedikit, cuma sa'ndulit. Sa'ndulit itu kalau kamu pakai sabun colek terus mau culik, ini kan sa'ndulit namanya. Cuma akan langgeng. Kenapa langgeng? Kamu nikmati karyamu. Rasanya beda daripada kamu dikasih orang atau tidak menghasilkan apa-apa. Kamu nulis sendiri dan jelek, itu lebih langgeng daripada jiplak tulisannya orang lain. Nulis jelek itu sandulin kan. Isone mau sidik pak, jelek lagi. Tapi itu langgeng. Lebih abadi, lebih masuk dalam jiwamu. Jadi jangan bergegek. Barang siapa yang sekarang bergegek, ugek-ugek lah. Nah, lu itu nasihati semua. Mel-mel sa'ndulit langgeng. Jadi yang sedang merasa diam, tidak punya karya, tidak aktif, pasif, hidupnya monoton, rutinitas yang tidak membuahkan apa-apa, ugek-ugeklah, gerak-geraklah, hasilkan sesuatu. Entah itu pikiran, entah itu perbuatan, entah itu produk apa, tapi hasilkan sesuatu. Sekecil apapun, sejelek apapun, dia akan langgeng. Dia akan abadi. Nah, jadi tidak sekedar lucu. Kalau di dalang itu moconnya lucu dan biasanya yang lihat ketawa. Tapi di balik itu ada filosofi yang luar biasa. Jangan diem, jangan bergegek saja. Kalau kamu bergegek saja, tesismu nggak selesai-selesai, skripsimu nggak beres-beres. Ya kan, ugek-ugek lah, gerak-gerak lah, apa ngono, moco-moco, apa nulis-nulis apa, nambah pengetahuan apa. Dapat sa'ndulit-sa'ndulit gak apa-apa, lama-lama jadi sak gunung. Gitu loh, jangan pasif. Nah, selama ini kita bergegek terus, gak pernah ugek-ugek. Maka dimarahi oleh Semar, bergegek tapi ugek-ugek. Jadi jinglenya itu, saya sebut jingle karena ini sering sekali diucapkan oleh Semar. Mau ngomong apapun, dia diawali dengan ini. Kadang-kadang di sela-sela ngobrol, dia ngomong ini. Bergegek, ugek-ugek, mel-mel, sa'ndulit, langgeng. Yo, dengan intonasi dan nada khas Semar. Oke, kalau di Ponokawan, Semar itu kan punya 4 anak yang bukan lahir dari istri. Jadi ada Gareng, Petruk, 3 anak Gareng, Petruk, Bagong. Sebenarnya itu simbol-simbol. Kalau Bagong itu simbol revolusi karena dia selalu bantah. Kalau Gareng itu simbol kritisisme. Dia selalu mempertanyakan. Kalau Petro itu simbol ketidakterikatan oleh aturan, oleh pokoknya oleh dunia di level apapun, itu Petro. Yaitu ciptaannya para wali. Revolusi jadi bagong itu dari bahasa Arab sebenarnya bago. Bago itu kan semacam bangkang. Jadi oleh para wali ya semangat revolusi. Tadi ada Semar Gugat, itu karakter bagongnya yang muncul. Meskipun kalau di Jawa hari ini, di Indonesia, bagong itu kan yang kamu bayangkan simbol orang yang gendut. Wah, gendut besarnya sak bagong. Nah, ya memang bagong ini kalau di wayang ceritanya dia lahir dari bayangannya Semar. Jadi Semar itu punya bayangan, terus bayangannya karena Semar gendut, ya jadinya dia gendut. Kalau Petruk itu anak angkat, anaknya Raja Jin. Namanya Petruk. Makanya dia gelarnya Petruk Lurah Kantong Bolong. Jadi Kantong Bolong itu ya, setelah bilang tadi, dia enggak terikat oleh apapun yang duniawi. Barang apapun masuk, ya karena kantongnya bolong, ya hilang lagi, merosot lagi. Jadi enggak ada apapun yang bisa mempengaruhi dia. Jadi sekali-sekali kalau ada apa-apa, kalian pakailah aji-aji kantong bolong. Aji-aji kantong bolong itu suka-suka orang mau nabrakin kita apa, mau ngasih kita apa, tapi kita cuek aja biar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu aji-aji kantong bolong. Mungkin di momen-momen yang ketika kalian, ah itu tidak penting, ah itu tidak harus, nah, itu penting. Hari ini kan banyak hoak, kamu ribut opo-opo, ada isu, ada gosip yang tidak jelas. Itu kadang-kadang pakailah jurusnya Petro kantong bolong. Jadi kalau besok kalau ada orang ngomong hoak, ya kamu bikin aja komentar kantong bolong. Biar aja masuk, tapi nanti akan keluar lagi. Jadi gak harus dipikir serius. Nah, itu punokawannya Pandowo. Gareng, Petro, Semar, Bagong. Terus kita masuk ke ajaran sekarang. Yang tadi di awal kan gambaran fisiknya. Filosofi yang kita ambil dari fisik. Jadi fisiknya saja punya makna filosofis yang luar biasa. Itu makanya dia tidak bilang sebenarnya sosok Semar itu ideal orang Jawa tentang ketuhanan dan kebertuhanan. Nah, sekarang kita lihat ajaran-ajaran dan yang Semar yang tadi berpengaruh di orang Jawa, baik melalui Hindu maupun melalui Islam. Banyak istilah yang kita dengar, khususnya di dunia Jawa, apalagi kita hidup di Jogja. Inti ajarannya ini dijadikan slogan di mana-mana adalah ojo dumeh, eling, sama waspada. Jadi hidup kita harus punya pondasi tiga hal ini. Ojo dumeh, eling, sama waspada. Ojo dumeh itu sikap mental, eling dan waspada itu pikiran. Jadi ojo dumeh itu makna harafiahnya jangan mentang-mentang. Di level apapun, perilaku, kata-kata, ucapan, bahkan termasuk kata hati, bersitan yang muncul di hati. Jangan mentang-mentang, ojo dumeh. Mentang-mentang cakep, terus gonta-ganti pacar, nah, itu ojo dumeh. Mentang-mentang pinter, terus minteri kancane, itu ojo dumeh. Mentang-mentang, banyak kan kamu mentang, bahkan kadang-kadang kan kamu jelek aja mentang-mentang. Ya kan, mentang-mentang jelek kayak ini kan, gitu ada kan. Oke, mentang-mentang jomblo, kan ada. Banyak loh kamu mentang-mentang itu. Kamu bisa nyari contoh sendiri sebanyak mungkin. Oke kan, kadang-kadang miskin aja kan mentang-mentang. Saya miskin loh, saya ini termasuk golongan orang yang tertindas loh saya ini. Mentang-mentang gitu, mentang-mentang miskin. Hati-hati, ojo dumai. Jadi yang bisa mentang-mentang itu enggak cuma yang kaya. Jadi begitu kamu larut oleh kondisimu saat ini dan kamu jadikan dia modus untuk kepentinganmu yang sementara, itu biasanya sudah dumai. Ojo dumai. Betul. Mentang-mentang enggak lulus kuliah terus, nah, itu kan mentang-mentang. Ya kamu teruskan sendiri. Mentang-mentang jomblo kalau malam minggu terus ngapain gitu. Ya wis, kamu rumuskan sendiri. Pokoknya aja mentang-mentang. Termasuk laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang jangan salah, perempuan mentang-mentang juga ada. Mentang-mentang perempuan apa-apa pengen didahulukan. Kan ada ladies first kan gitu. Meskipun ngantrinya telat, kan ladies first, minta pertama. Itu termasuk cowok juga begitu. Mentang-mentang cowok, banyak sekali contohnya. Mentang-mentang santri, mentang-mentang ikut ngaji filsafat, sekarang kemana-mana ngomongin filosofis-filosofis. Nah, itu termasuk mentang-mentang. Baru ngerti 1-2, wah kemana-mana sudah berfatwa filsafat. Ojo dumeh. Oke, sejauh mana itu dumeh apa enggak, kalian yang bisa ngukur. Karena ukurannya itu tidak bisa materinya, tapi sikap batinmu. Hal yang sama mungkin mentang-mentang di yang satu, tapi di yang satu sebenarnya enggak. Pinjam uang misalnya, karena kamu enggak punya duit terus pinjam uang. Gayamu pinjam uang, sikap batinmu pinjam uang, itu akan menunjukkan kamu mentang-mentang apa enggak. Termasuk ketika kamu ngutangi. Sikap batinmu ketika ngutangi temenmu itu bisa beda antara kamu mentang-mentang dan enggak mentang-mentang. Yang ngerti kamu sendiri. Jadi ojo dumai. Yang kedua, gimana caranya Pak biar saya enggak dumai? Eling. Selalu hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Selalu hadirkan yang sejati di kepalamu. Kalau dia hadir terus, biasanya kamu terhindar dari dumai. Lawan paling gampang dari dumai itu ikhlas. Dan untuk bisa ikhlas, kamu harus eling. Selalu hadirkan Allah setiap mau mengambil keputusan. Selalu masukkan dia di hatimu dan di kepalamu. Itu namanya orang eling. Eling itu, kalau dalam konotasi Jawa, tidak sekedar kamu ingat dia ada, tapi dia berpengaruh dalam hidupmu. Misalnya, kamu pengen membela agama, terus kamu mukul orang, ngepruk-ngepruk toko. Kalau ditanya, nih, mbok ingat Allah, mesti ngelus. Ini karena saya ingat Allah, pengen bela Allah. Tapi itu ingat dan bela Allah hanya di mulut. Allah tidak hadir dalam hidupmu, karena tidak mungkin Allah semacam itu. Ketika kamu mencaci maki misalnya, apalah orang yang tidak cocok alirannya sama kamu. Ketika kamu maki-maki ini, meskipun kamu merasa ini demi Allah, ini demi kejayaan agama, tapi perilakumu tidak menunjukkan bahwa kamu sedang eling. Karena kalau kamu eling, kamu tidak mungkin berani maki-maki. Kamu tidak mungkin berani mukul-mukul, tidak mungkin berani melecehkan orang. Kamu akan malu. Kenapa ada Allah dalam hidupmu? Jadi itu gunanya eling. Ojo dumeh, eling. Terus yang ketiga, waspodo. Waspodo itu hati-hati, tidak sembrono. Kenapa harus waspodo? Jangan-jangan yang kamu tadi eling, yang kamu lakukan tidak cocok, bikin malu kalau ketahuan sama yang kamu eling tadi. Maka hati-hati. Jadi, sekali-sekali tidak sholat tidak apa-apalah. Oh, tidak ada yang cerewet ini. Tapi tidak enak ya. Katanya, kan itu eling dan waspodo. Jangan-jangan hanya gara-gara salah kecil ini terus Allah tidak berkenan. Terus Tuhan tersinggung, marah sama aku, susah nanti. Itu waspada namanya. Jadi eling dan waspada itu biasanya satu paket. Orang yang tidak waspada biasanya gampang kehilangan elingnya. Orang yang selalu eling itu biasanya cenderung untuk waspada. Jadi ojo dumeh eling dan waspada. Itu yang jadi basis ajaran kalau di filsafat Jawa biasanya dikonotasikan sama Semar. Oke, terus sikap mentalnya apa yang utama? Itu ada tiga, tadah, pradah, dan yang ketiga ora wegah. Tadah itu sikap mental yang dikasih apa aja aja ndak apa-apa, ndak komplain, ndak mengeluh, selalu bersyukur. Itu namanya tadah. Jadi kalau di agama mungkin semacam qanaah. Itu tadah. Dikasih apa aja ya. Dapat sedikit alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, saya malam ini ngaji enggak ngerti apa-apa belas. Itu alhamdulillah enggak apa-apa. Itu namanya tadah. Berarti Allah belum mengizinkan saya ngerti sesuatu. Mungkin memang belum waktunya. Alhamdulillah, itu tadah. Alhamdulillah Pak, saya sudah lulus 3 tahun yang lalu, cuma pacar belum dapat-dapat. Enggak apa-apa, tadah. Mungkin Allah belum mengizinkan aku dapat pacar. Mungkin dengan jomblo aku bisa lebih dekat sama Allah. Wow. Ya apa-apa lo kan bisa digiring ke sana. Itu tadah. Terima kasih ya Allah, kamu tidak ngasih aku kesempatan untuk banyak dosa dengan jomblo misalnya. Lo itu tadah namanya. Jadi tidak ada yang tidak bisa disyukuri bagi orang yang punya sikap mental tadah. Dapat E, alhamdulillah dapat E, berarti aku harus belajar lagi. Memang aslinya aku belum ngerti apa-apa sih, kalau dikasih A malah keliru. Harusnya memang E, biar tak sampai aku ngerti terus dapat A. Itu namanya tadah. Kamu bisa nyari momen apapun yang paling sedih, paling gak enak, tapi kalau sikap mentalmu tadah, gak ada yang bikin kamu sedih, kamu akan selalu bersyukur. Alhamdulillah dikasih sakit, berarti oleh Allah disuruh istirahat. Allah berarti masih sayang, ada kesempatan ngurangi dosa. Aduh, banyak. Tergantung sikap mental. Tapi kalau sikap mentalmu penuntut dan pengeluh, dapat apa saja kamu akan nuntut dan ngeluh. Kamu lulus kumlot aja kan mengeluh. Buat apa-apa kumlot? Yang penting itu kan besok dapat kerja apa enggak. Apa sih gunanya kumlot? Lu kumlot itu lu mengeluh. Iya kan? Kamu sudah dapat kerja juga ngeluh. Pak, kerja kayak gini hasilnya enggak seberapa, Pak. Paling cukup buat makan lah. Kalau besok mau punya istri, punya anak dikasih apa, Pak? Ngeluh. Lu itu sudah dapat kerja, apalagi kalau kamu enggak dapat kerja. Yang salah bukan dapat kerja atau enggak, kumlot apa enggak, tapi sikap mentalmu yang keliru. Maka katanya Semar harus tadah. Enggak ada yang enggak bisa diambil hikmahnya, enggak ada yang enggak bisa disyukuri. Itu sikap mental. Yang kedua, pradah. Berhadapan dengan yang atas, tadah. Dengan horizontal, lingkungan sekelilingmu, itu pradah. Mentalmu adalah mental memberi. Jangan punya mental minta-minta dan mudah menerima. Kalau di agama, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu pradah. Memberi gak harus uang. Ngasih gak harus sesuatu. Minggu lalu kan di Krishna itu bahkan senyum pun sedekah. Pradah. Apa yang kamu punya, kasih ke orang lain. Yang tehnya masih ada, sebelahnya sudah kosong gelasnya, boleh teh mas. Nah, kalau temennya enggak malu kan, ya sini tak ambilnya. Gitu. Tidak apa-apa, itu namanya prada. Jiwanya jiwa sosial. Jadi kalau sama Allah menadahkan tangan, sama lingkungan sekeliling ngasih. Sama Allah tangan di bawah, sama manusia yang lain tangan di atas. Jangan dibalik. Sama Allah kamu tangan di atas. Jadi Allah itu kok perintah terus tiap hari. Ya Allah saya kumlot loh ya. Ya Allah pacar cantik loh ya. Ya Allah, ya Allah diperintahi tiap hari. Sama Allah kamu tangan di atas. Sama manusia kamu tangan di bawah. Pak mohon kebijaksanaannya Pak. Pak mohon kuali. Jadi sama Allah itu tadah, sama manusia yang lain pradah. Dan yang ketiga, ojo males, ora wegah. Sumber persoalan saya sering bilang itu males. Jangan males. Tidak usah milih-milih pekerjaan. Kadang-kadang kamu nyembelikan Allah bikin kayak gitu aja nanti. Besok kalau sudah mau waktunya digarap sebentar aja selesai. Itu biasanya terus jadi sumber masalah. Ah, jatahku presentasi masih lama. Besok aja kalau deket. Itu biasanya terus masalah. Karena waktunya kamu bikin, printernya error. Waduh, listriknya mati. Waduh, itu salahmu dewe. Karena kamu selama ini males ora wegah. Jangan wegahan. Kalau bisa dikerjakan hari ini, kerjakan hari ini. Jangan ditunda-tunda. Besok ngerjain yang lain masih banyak. Fa'idha faroh lafan sobwan, katanya agama gitu. Kalau selesai ganti kerjaan yang lain masih banyak. Tidak mungkin manusia itu nganggur. Jadi kalau ingin jadi manusia utama, kalian harus punya sikap mental utama. Sikap mental utama itu apa? Tadah, pradah, terus ora wegah. Oke, terus ada empat pilar ajarannya dari naskah-naskah yang ngomong tentang Semar. Saya tidak akan jelaskan detail satu-satu ya, panjang lebar tak jelasin sekilas-sekilas. Beberapa kalian sudah paham. Yang pertama, sering sekali disebut manunggaling kawula Gusti. Hakikatnya saya sebut itu setara, karena konsepnya mirip dengan ittihad, hulul, wahdatul wujud, fana dan bako. Ittihad itu dari bawah ke atas. Jadi ittihad itu usaha seorang hamba untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Jadi bersatu. Kalau sudah bersatu ya biasanya manusianya hilang. Kancanya itih, lawannya itihad itu hulul. Kalau hulul dari kata-kata hal lah. Kebalik, kalau hulul Tuhannya yang masuk ke dalam diri manusia. Tuhan merasuki manusia. Kata-kata merasuki ini sering banget disalahpahami, terus dianggap manusianya jadi Tuhan. Sebenarnya enggak serumit itu. Kalau kamu berpikir yang ada di pikiranmu, yang jadi pertimbangan kesadaranmu itu selalu Allah, itu sama dengan Allah manjing dalam dirimu. Ketika kamu mau melakukan apa saja, pertimbangannya Allah itu hulu. Kamu jadikan, ketika kamu melihat sesuatu, kamu mikir, ini yang diridhoi Allah apa enggak, melihat yang kayak gimana sih? Ini ngomong yang menurut Allah baik kayak gimana sih? Ini bersikap pada teman yang menurut Allah baik kayak gimana sih? Bersikap pada guru yang menurut Allah baik kayak gimana sih? Kalau hidupmu modusnya semacam ini, itu sama dengan Allah bertempat dalam dirimu. Jadi tidak harus roh sama roh, rohnya manusia sama rohnya Allah jalin bersatu, terus wahdatul wujud, terus sesat, terus kafir-kafiran. Tidak. Jadi persatuan terjadi ketika modus hidupmu adalah modus hidupnya Allah. Berarti kamu sekarang sudah jadi manusia Allah, manusia langit. Karena orientasimu selalu ke atas. Nah, itu gampang-gampangannya itu. Dan orang yang bisa menghayati kehadiran Allah dalam hidupnya ini, bisa kamu sadari, kamu hayati, itu rasanya nikmat luar biasa. Itu yang bikin para sufi sering tidak mau kembali dari wilayah ini. Kadang-kadang terus ngomyang. Ngomyang disebut satohat. Aku jatuh cinta sama Allah. Indahnya dekat sama Allah. Karena dia merasakan sendiri Allah hadir dalam hidupnya. Oke. Yang semacam itu namanya manunggaling kawulo Gusti. Kita ini hamba. Manunggal dengan Tuhan kita berarti apa? Lenyapkan kepentinganmu yang kamu bunyikan kepentingan majikanmu. Buruh itu kan, kalau mungkin kamu, pokoknya analoginya juragan sama buruh. Yang ada di pikirannya buruh itu kan selalu kepentingannya juragan. Kalau buruh itu masa apa ya enaknya hari ini, itu kan gak mikir kesenenganku apa, tapi kesenengannya juraganku. Juraganku sukanya aku bersihin kamar jam berapa. Juraganku sukanya menoto kasure kayak gimana. Juraganku sukanya dan seterusnya. Yang ada di pikirannya hanya kepentingan majikannya. Kondisi semacam ini disebut manunggaling kawula Gusti. Jadi modenya semacam itu. Ya kalau itu kepemimpinan berarti jangan khawatir. Kalau kamu abdikan hidupmu pada Allah, sebaliknya Allah nanti yang memperhatikan hidupmu. Kamu gak usah khawatir nanti saya makan apa, jangan-jangan kakean sholat nanti saya gak sempat kawin pak, kakean poso nanti saya gak sempat kerja pak. Kalau kamu abdikan hidupmu untuk Allah, jangan khawatir, Allah yang ngopeni hidupmu. Dan level ini jalan sedalam penghayatanmu. Kalau kamu ragu-ragu, misalnya kamu hanya yakin mode ini 10%, yo Allah akan main di hidupmu 10%. Kalau kamu yakin mode ini 20%, yo mainnya Allah dalam hidupmu 20%. Kalau kamu memperhatikan kepentingannya Allah 20%, Allah memperhatikan kepentinganmu 20%. Manunggalnya semacam itu. Kalau kamu bisa 100% lebur, maka kamu jadi manusia langit, manusia Allah. Itu manunggaling kawulo Gusti. Oke, itu kalau di kitab-kitab biasanya jelimet. Sebenarnya maknanya simpel. Pakai analogi tadi, juragan sama pembantu. Terus, pilar yang kedua. Jadi, ajaran yang pertama ngajarin kita bahwa persembahkan hidupmu secara total hanya untuk Allah. Manunggalkan hidupmu dengan Allah. Itu manunggaling kawula Gusti. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Persembahkan hidupmu, ibadahmu, hidup matimu hanya untuk Allah. Oke, yang kedua, jadi hiduplah dengan kesadaran manunggaling kawula Gusti. Kesadaran bahwa semua makom hidupmu itu adalah ibadah karena kamu sedang manunggal dengan Tuhan. Bahkan ada cerita Semar itu 100% hidupnya adalah sembahyang. Itu manifestasi dari inna sholati tadi. Jadi sembahyang sholat itu tidak cuma di masjid kayak gini. Ketika kamu naik motor, ketika kamu belajar, ketika kamu sekolah, ketika kamu di kamar mandi, itu sebenarnya manifestasi persembahkan semua itu hanya untuk Allah. Kalau di fikih, semua aktivitas kita harus ibadah. Berarti dipersembahkan untuk Allah. Berarti modusnya adalah kamu carilah Allah ridho yang kayak gimana. Sehingga di situ terus positioningnya kamu harus cari ilmu biar ngerti mana yang diridhoi Allah, mana yang tidak. Putar-putarannya nanti di situ. Yang kedua, sadarilah sangkan paraning dumadi. Hakikat hidup ini dari mana dan mau kemana. Itu namanya sangkan paraning dumadi. Keberadaan manusia di dunia ini. Dunia ini namanya alam madya. Sebelum kita hidup sekarang ada alam purwo. hidup yang akan datang namanya alam wusono. Jadi roh kita itu sebenarnya menempuh perjalanan yang sangat panjang. Hari ini kita ada di level perjalanan fase tengah-tengah. Karena sebelumnya ada, sesudah nanti ada. Maka di Jawa dikenal urip iku kaya wong mampir ngombe. Sekedar mampir sebentar terus melanjutkan perjalanan lagi. Jadi kayak kalian pulang kampung di tengah jalan mampir di warung. Nah itulah dunia. Jadi berarti dunia ini bukan asalmu, juga bukan tujuanmu. Jangan sampai kamu menjadikan dunia saat ini sebagai tujuan. Karena begitu kamu jadikan tujuan, kamu sedang keluar dari jalur sangkan paraning dumadi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu kan dari Allah dan untuk Allah. Kita akan kembali ke sana. Jadi modelnya melingkar. Itu yang disebut sangkan paraning dumadi. Kita dari Allah dan akan kembali ke Allah. Jangan sampai kita nyeleweng. Kita ngambil jalur yang nanti tidak nyampe ke sana. Jadi perjalanan kita menuju ke sana hanya mampir ngombe, minum sebentar terus melanjutkan perjalanan lagi. Maka jangan terlalu diambil hati dunia ini. Katanya orang-orang kejawen, ya dunia biarkan jalan apa adanya, ambil secukupnya untuk bekalmu. Karena perjalanan masih jauh. Kalau terlalu kamu ambil hati, ya bisa-bisa hatimu tertambat di dunia ini, padahal perjalananmu masih panjang. Ketika hatimu tertambat oleh dunia, kalau bahasanya filsafat Islam, nafasmu tidak bisa mutmainnah. Padahal hanya nafsul mutmainnah yang bisa irji'i ila rabbiki. Jadi itu teori sangkan paraning dumati. Oke, saya agak cepat-cepat ya nanti biar kena semua. Oke, terus ya nanti yang gak terlalu paham diulang lagi rekamannya. Nah ini ilmu yang gak bisa dikejar hanya pakai akal, harus dihayati. Jadi dokumen yang tidak cukup dipahami, tapi harus direnungkan. Paham gampang. Di atas paham kamu harus bisa merenungkan. Setelah kepegang, direnungkan itu berarti dicari relevansimu dengan kehidupanmu sehari-hari. Kalau sudah ketemu hasil renungan, jalankan, implementasikan, lakukan itu. Dari situ kamu akan ketemu kemuliaan, pencerahan. Sama kayak Al-Quran. Al-Quran itu ya memang harus dibaca. Tapi di atasnya baca ada dipahami. Cuma jangan sekedar dipahami. Kalau kamu pahami, jangan-jangan pemahamanmu berhenti di abad ke-6. Kamu renungkan. Direnungkan itu cari relevansinya sama hidupmu. Kalau sudah ketemu itu, berarti kamu sudah bisa ngambil petunjuk dari Al-Quran. Implementasikan. Sama kayak sastra-sastra Jawa. Ilmu kayak gini kan kalau di Jawa sering disebut sastra cetha. Atau sastra cetha itu sastra yang tidak ada tulisannya. Kamu membacanya harus lewat realitas kehidupan sehari-hari. Sering disebut sastra jendro hayuningrat. Kalau zaman dulu anak-anak muda kayak kalian dianggap tidak mungkin bisa paham sastra jendro. Paham bisa, tapi menghayati tidak akan bisa. Paham itu berarti ngerti karepe, tapi ngelakoni tidak mungkin bisa. Karena di Jawa ilmu itu kelakoni ganti laku. Maka tantangannya adalah patahkan mitos bahwa hanya orang-orang tua yang ngerti sastra jendro. Kalian yang muda sebenarnya ya bisa. Asal mau. Mau ini yang abot. Godaannya oke. Kamu selalu diiming-imingi oleh besok kerja apa. Besok dapat pacar apa enggak. Pacarnya jelek apa enggak. Terus bisa kaya apa enggak. Bisa beli mobil apa enggak, kurang punya rumah apa enggak, dan seterusnya. Itu yang sering bikin kamu terhalang. Jadi hijabnya dunia. Bahkan hari ini kayak ramalannya Nabi, hijabnya bahkan muslim yang lain. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Gara-gara orang Islam kamu tidak paham Islam yang benar itu kayak gimana. Karena kamu selalu kejebak. Loh, jangan-jangan Islam yang itu. Oh, jangan-jangan Islam itu. Islam yang ini kayak selalu gitu. Kamu kejebak stereotype-stereotype, mainstream-mainstream, sehingga kamu lupa kesejatiannya Islam. Oke, terus pelajaran ketiga dari sosok Semar adalah kasedan jati. Ini dari akar kata sedo. Sedo itu mati. Makanya ada hadis kafa bil mauti wa idzon, cukup dengan kematian sebagai nasihat. Jadi kasedan jati biasanya isinya tuntunan hidup mati yang sempurna. Konsep kalau di sufi kasedan jati itu setara dengan fana fillah. Fana fillah itu lenyapkan egomu, ganti dengan Allah. Lenyapkan dirimu, ganti dengan Allah. Lenyapkan keinginanmu, ganti dengan keinginannya Allah. Nah, itu fana fillah. Kalau orang Jawa untuk mencapai fana fillah itu tidak sekedar jangan melakukan perbuatan jelek, perbuatan berdosa, tapi juga jangan melakukan perbuatan yang tidak pantas. Namanya perbuatan ora elok atau perbuatan yang akibatnya negatif, kadang disebut kualat. Jadi tidak pantas itu tidak elok. Misalnya kalau sama orang tua ngomongnya harus sopan lo ya. Seperti apapun kondisi orang tua, sesalah apapun mungkin orang tua, tidak elok kalau ngomong nggak sopan. Nggak elok itu tidak pantas. Jadi levelnya lebih tinggi daripada baik buruk atau benar salah. Namanya ndak ilok. Ada lagi kualat. Jadi kualat itu kalau hukum, kalau di Hindu bisa kamu sandingkan sama hukum karma. Hati-hati, mungkin ndak haram, mungkin boleh saja sama masyarakat, tapi kalau menyakiti orang, nyusahi orang, jangan-jangan nanti balik lagi kualat. Mungkin benar kamu menyesatkan, mengkafirkan dia, cuma kalau dia hatinya sakit dan sakit hatinya itu berdampak negatif balik pada kamu yang menyakiti, karena dosanya orang tersakiti kan makbul, jangan-jangan kamu kualat. Itu semesta kosmologisnya Jawa kenal terminologi ora elok sama kualat. Ah, jangan enggak ya, meskipun segitu ya jangan segitunya lah. Ngono ya ngono, ning ya aja ngono. Islam ya Islam, ning ya jangan segitunya. Nah, itu kenapa kuatir kualat. Kualat itu jangan-jangan balik ke dirimu sendiri. Yang ngeritik jangan sampai segitunya lah. Jangan-jangan kamu nanti kena masalah yang sama. Itu namanya kualat kalau di Jawa. Dan ini agak susah dicari bahasa Indonesianya kualat itu apa, agak susah. Kualat itu ndak ono. Ora ilok juga ndak ada. Ndak pantas sebenarnya itu agak serampangan. Ndak ilok itu ndak selalu pas dengan ndak pantas, tapi ndak ilok. Di luar Jawa saya enggak tahu ada apa enggak. Ndak ilok sama kualat. Kalau kualat mungkin sudah di bahasa Indonesia kan. Tapi sebenarnya konsepnya mungkin agak jejer sama, kalau di Hindu ada karma, buah perbuatan. Oke, yang keempat ada pelajaran, itu nulisnya pelajaran, maksudnya pilar ajaran ya, mocornya aja disambung, tadi pelijaran. Itu maksudnya pilar ajaran, kalau di Indonesia terus jadi pelajaran. Cuma kalau kamu salah mojo jadi pel. Terus yang keempat, memayu hayuning bawono. Istilah yang paling sering kamu dengar hari-hari ini dari Sultan Hamengkubuwono. Buwono apa bawono kan gitu, terus kamu gegeran. Oke, di nas-nas Jawa itu memayu hayuning bawono. Jadi memayu hayuning bawono itu memperindah keindahan dunia. Itu kan agak unik terminologinya. Ya sudah indah kok diperindah lagi. Maksudnya apa? Memberi makna hidup. Hidup ini sudah bermakna, sudah indah, berilah makna yang indah. Caranya gimana? Memayu itu, bawono itu maksudnya dunia sekarang ya, jagat rame kalau bahasanya orang Jawa. Jadi memayu itu apa? Tanamkan kebaikan, nanti dia akan tumbuh kebaikan juga. Ini logikanya petani, kalau kamu nanam yang baik, hasilnya juga baik. Dunia ini sudah cantik, tapi kalau kamu tidak cantik, kecantikannya akan rusak. Maka percantiklah dunia yang sudah cantik ini. Caranya apa? Berbuatlah baik. Kalau kamu berbuat baik, dunia ini akan semakin cantik. Karena buah perbuatan baikmu adalah kebaikan juga. Itu makna aktifnya. Makna pasifnya apa? Kekanglah egomu, kekanglah hawa nafsumu, kontrollah dia biar tidak ngerusak dunia. Karena yang ngerusak dunia itu biasanya ya nafsu, hasrat, ambisi. Jadi memayu hayuning bawono, tanamkan kebaikan, kontrollah nafsu. Jalannya gimana? Iqra, bacalah realitas. Kalau di Jawa, membaca realitas itu lahir terminologi namanya ilmu titen. Alam semesta ini ada hukumnya. Untuk kita ngerti yang baik mana, yang buruk mana, titeni. Ilmu titen itu ilmu ingat-ingat. Bacalah sunatullah. Sunatullah ini enggak berubah, maka ingat-ingatlah. Kalau kamu malas, ya nanti enggak sukses, kamu akan bodoh. Kalau kamu tekun, rajin, kamu akan pinter. Ini ilmu titen. Titeni aja, diingat-ingat. Rumusnya enggak akan berubah kok. Itu yang kalau di Jawa namanya ilmu titen. Kalau musim kayak gini, nanti hawanya kayak gini, itu di Jawa lengkap. Di Jawa itu ada wuku, ada mongso, ada dino, ada weton, macam-macam. Itu jenis ilmu titen. Bisa merumuskan karakter orang, bahkan dari model wajah, dari bentuk tubuh, dari andeng-andeng. Dari, kalau orang Jawa ada, kalau andeng-andengnya di mana, biasanya cirinya orang sekian. Kalau perempuan itu model rambutnya kayak gimana, cirinya sekian. Model itu ilmu titen. Bahasa luasnya sunnatullah. Jadi caramu untuk berbuat baik dalam rangka memayu hayuning bawono apa? Baca sunnatullah. Itu yang disebut ilmu titen, ilmu petung, memperhitungkan dan niteni. Hidup ini ada rumusnya. Jangan ngawur. Oke, ya niteni ini kan nanti kalau di barat melahirkan sain. Ilmu pengetahuan sain yang luar biasa. Jadi modusnya orang barat itu kan gara-gara ilmu titen. Pinternya mereka membaca fenomena-fenomena alam yang ajek. Kalau dia tidak ajek, tidak akan jadi sain. Karena dia ajek, terus dititeni dan dirumuskan, lahirlah sain. Itu yang disebut memayu hayuning bawono. Oke, pacarmu sudah nelpon, dimarahi aku nanti, usarap jam 10 . Sudah ditunggu sejak tadi. Oke, terus sedikit 10 menit ya tak jelasin. Ini agak rumit. Detik-detik terakhir harus lebih konsentrasi ya, agak jelimet. Ketuhanan. Ini ajarannya Dang Hyang Semar. Jadi ini yang saya sebut Jawa kuno, Jawa pra Hindu. Yang pertama, konsep ketuhanannya Jawa itu sebenarnya sangat monoteis dan sangat sufistik mistik. Jadi katanya agama pra-Hindu itu biasanya Tuhannya namanya Sang Hyang Toyo. Karena Tuhannya namanya Sang Hyang Toyo, kadang-kadang agama ini disebut agama Kapitayan. Apa sih toyo? Toyo itu artinya suwung, awang uwung. Jadi suwung itu tidak bisa dijelaskan, tidak ada apa-apanya. Makanya Tuhan bagi agama Kapitayan itu Tuhan yang tan keno kinoyo ngopo, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikir, tidak bisa dibanding-bandingkan. Dia adalah hampa. Jadi suwung itu hampa. Awang-awang, tidak jelas. Tidak dilahirkan, tidak berawal, tidak berakhir, dan seterusnya. Statusnya maya, samar. Namanya disebut Sang Hyang To. Jadi yang maha hampa. Maka agamanya disebut Kapitayan. Cuma nanti dalam perkembangannya, Tuhan yang maha hampa ini, dia apa, mempribadi, memanifestasikan diri dalam nama dan sifat. Yang terkenal nanti dua. Contohnya mempresentasikan kayak gini loh. Aku ini manusia. Hakikatnya manusia. Tapi hari ini ketika di sini, aku mempribadikan diri, merepresentasikan diri sebagai seorang yang ngajar, sebagai dosen, sebagai guru. Tapi nanti di rumah, di depan anakku, aku mempresentasikan diri sebagai bapak. Tapi hakikatnya tetap manusia. Nah, Sang Hyang Toyo ini, yang maha hampa ini juga begitu. Di hadapan manusia, dia menampilkan dirinya. Karena kalau enggak, dia enggak akan dikenal. Kayak hadisnya Sufi itu loh. Kuntu kanzan mahfiyan fa'ahbabtu an u'rofa fa'holaktul holko fa'bi'arufuni. Jadi, aku itu khazanah tersembunyi. Cuma aku ingin dikenal. Maka aku ciptakan makhluk. Dan lewat makhluk itulah kemudian mereka akan kenal aku. Jadi Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Karena kalau Allah gak memperkenalkan dirinya, orang gak akan kenal dia. Kalau di Al-Quran kan dikenal Asma'ul Husna. Asma'ul Husna itu kan ketika Allah memperkenalkan dirinya. Nama kamu sebut terus nama-namanya. Nah, Sang Hyang Toyo ini juga begitu. Cuma yang dikenal dia jadi mempribadi. Mempribadi itu kayak tadi ya, memanifestasikan diri. Manifestasinya Sang Hyang Toyo itu namanya Tu atau To. Bandingkan dengan filsafat timurnya Cina yang kenal dengan Tao. Jadi ketika Tuhan mempribadi, itu namanya Tu. Ada Tu yang baik, ada Tu yang tidak baik. Jadi kalau gambarannya biasanya di naskahnya kayak telapak tangan. Ada punggung tangan, ada telapak tangan. Alam ini kan kualitasnya dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik itulah nanti lahir istilah Tuhan. Kebalikannya, kalau ada yang jelek, yang jahat, Tuhannya dibalik jadi hantu. Ya, jadi sifat tidak baik hantu. Hantu itu manifestasi. Ya sekarang kamu hantu kan konotasinya jadi wong mati. Bukan itu. Jadi hantu itu Sang Hyang Manik, Manik Moyo itu permata yang hayalan. Tapi ada orang lewat hantu untuk ketemu Tuhan, ada. Karena memang dia juga salah satu manifestasinya Tuhan. Makanya hampir semua simbol mistik Jawa itu kebanyakan pakai istilah tu, tugu, tumbal, tumbak, apalagi. Cari istilah tu, tumpeng, tu, itu kan bisa dimaknai sakral semua yang ada tunya. Tunggul, banyak tunya. Oke ya, nah. Ada orang yang bisa langsung ketemu Sang Hyang Toyo. Mungkin karena kepribadiannya kuat. Daya jelajah hikmahnya luar biasa. Para sufi misalnya, dia langsung ketemu Sang Hyang Toyo. Cuma ada yang tidak nyampe pikirannya. dia butuh jembatan, jembatan sifat-sifatnya tadi, manifestasinya Tuhan. Ya, yang level Sang Hyang Manik Moyo tadi. Nah, yang langsung ke Tuhan itu nanti kalau di agama namanya monoteis, langsung ke Tuhan. Langsung ke Sang Hyang Toyo. Tapi ada juga yang harus lewat banyak media. Namanya politeis. Ini yang bikin saya bilang tadi, kenapa Jawa itu agama kapita yang sangat adaptif. Hindu masuk, ya wis Hindu enggak apa-apa. Islam masuk, ya Islam. Kristen masuk, Islam. Karena bagi mereka Hindu, Islam, Kristen itu simbol yang tadi, itu hanya salah satu dari banyak manifestasi ketuhanan. Banyak nama-nama ketuhanan, sifat-sifat Tuhan yang memanifestasikan diri. Hakikatnya semua sama, Sang Hyang Toyo. Di Arab dia turun dan dipahami orang sana, dan lahirlah versi Islam. Mungkin juga lahir versi Kristen. Di India dia turun, dipahami orang Arya di sana, lahirlah versi Hindu. Dan di mata mereka macam-macam, itu kan namanya politeis. Macam-macam orang dipahami, tapi hakikatnya satu, Sang Hyang Toyo. Maka kamu mau jadi Hindu, mau jadi Islam, jadi Kristen, monggo. Asal kamu sadar bahwa semua itu hanya label dan nama manifestasi. Bukan salah, tapi itu manifestasi ketuhanan. Tuhannya yang sejati itu Tuhan Toyo. Yang hampa, yang awang upung. Jadi jangan berhenti di label, jangan berhenti di sifat. Kamu harus kenal ke zat. Selama kamu masih berhenti di sifat, karakternya masih politeis. Masih macam-macam. Makanya kamu kan kadang bingung, Islam itu wakeh mensing bener iki Syafi'i, As'ari, Hambali, Sunni, Syiah opo sing ndi. Karena kita ada di level sifat. Kita belum masuk ke level zat. Dan agama kapitayan sudah menjelaskan jauh sejak awal bahwa tidak apa-apa ada macam-macam. Karena kalau tidak ada macam-macam, kalau hanya suwung, orang susah kenal Tuhan. Maka ada manifestasi, tapi jangan berhenti di manifestasi. Oke. Nah, nanti ada istilah tuah dan tulah. Tuah itu kan tadi ada manifestasi-manifestasi kebaikan, ada manifestasi kejelekan, kejahatan. Karena dunia ada dua dimensi. Mereka yang dapat kekuatan dari manifestasi-manifestasi yang baik, kekuatan ini namanya tuah. Mereka yang dapat kekuatan dari manifestasi-manifestasi yang negatif, kekuatan ini namanya tulah. Dan manusia yang bisa jadi pimpinan, apakah itu raja, apakah itu ulama, dia harus, kalau tidak punya tuah, ya punya tulah. Harus punya kekuatan ketuhanan. Apakah kekuatan itu melalui tuah, melalui jalur kebaikan, ataukah melalui tulah, jalur negatif. Tapi biasanya dari situlah nanti dikenal istilah itu. Tuwo termasuk apalagi tuwo itu kan kalau di Jawa orang tua. Orang tua itu tidak semata-mata orang umurnya banyak, tapi orang yang sudah punya tuah. Jadi punya tuah itu dia punya daya, punya kekuatan dari Sang Hyang Toyo tadi, dari jalur kebaikan. Makanya kadang-kadang kalau masih muda pun kalau kualitasnya luar biasa, dia dianggap oh goleke wong tuwo. Kadang-kadang golek ke wong tua itu bukan kok sing tua yang sudah umurnya banyak, tapi tua yang sudah mateng spiritualitasnya. Jadi jangan salah kalau ada tetanggamu misalnya di kos-kosan nyari golek ke wong tua le, itu jangan kok carikan orang yang wis tua tunuk-tunuk tidak bisa jalan. Maksudnya bukan itu, cariin orang pinter. Dan orang kalau orang Jawa ngomong orang pinter itu bukan orang yang IP-nya 4. Jadi ya, jadi nanti ono bapak kosmu bilang, "Le, aku goleke wong pinter, Le." Oh, tenang aja, Pak. Tak profesorku nanti tak ajak ke sini. Profesor belum ada apa-apanya bagi orang Jawa. Pinter itu orang yang punya tuah atau paling enggak tulah. Jadi punya daya ketuhanan. apakah dari manifestasi positif atau manifestasi negatif. Terakhir, tak jelasin cepet-cepetan. Ada empat golongan manusia di agama Kapitayan. Yang pertama manusia yang tutuk. Tutuk ini ringkesnya para wali, para mistikus, orang-orang yang bisa langsung nyampe ketemu Tuhan sendiri dengan kekuatannya sendiri. Di pikirannya sudah enggak ada dunia. Satu-satunya yang ada dalam hidup mereka hanya Sang Hyang Taya. Itu namanya manusia yang sudah tutuk. Tutuk itu kan artinya nyampe sempurna. Ada manusia level 2. Manusia tuhu. Manusia tuhu ini kayak manusia tutuk, tapi tidak setinggi tutuk. Karena manusia tuhu ini masih memimpikan sesuatu yang bukan toyo, sesuatu yang bukan Sang Hyang Taya. Misalnya masih mimpi hidup enak di surga, masih pingin ketemu bidadari. Tenang aja, besok mati kita ketemu bidadari puluhan, gak cuma 47, 27 sak kapoke, sak njaluke misalnya. Kalau masih membayangkan itu, gak salah sih, gak jelek. Cuma levelmu masih di bawah yang tutup. Jadi masih ada surga yang menghalangimu dari Sang Hyang Taya. Itu level tuhu. Ada level ketiga, lebih rendah sebenarnya dari tuhu, tapi ya masih bagus, namanya level tunggo. Jadi level tunggo ini tidak sekedar nyari surga, surga kan di sana. Ini orang yang juga nyari kemuliaan duniawi, memanfaatkan tuahnya dan tulahnya untuk kepentingannya sendiri di dunia. Apakah kepentingan status sosial, kepentingan dihormati masyarakat, kepentingan itu berarti orang level ketiga. Namanya tunggo. Tunggo itu artinya tinggi, mulia. Orang ini di dunia biasanya dimuliakan, tapi di level spiritual dia sebenarnya level ketiga. Tidak sekedar pengin surga, dia juga pengin dunia. Meskipun pengin dunia dengan jalan agama. Itu level tunggal. Level paling rendah manusia tugul. Apa ono tune pokoke. Kalau tugul ini awam. Karakternya tugul itu adalah tutut. Tutut itu orang yang cuma ikut. Bisanya dia taklid. Orang ini tidak terlalu ribut dengan Sang Hyang Taya apa-apa. Yang penting dia nyari kebutuhannya di dunia. Jadi orang ini tidak bisa kalau menyembah Tuhan, dia butuh perantara. Akalnya tidak nyampe. Jadi dia butuh tu yang lain. Biasanya tunya untuk menggambarkan materi di naskahnya disebut watu. Dia butuh watu. Sehingga di kuil-kuil kadang ada kuilnya dewa siapa, terus ada patungnya. Itu sebenarnya untuk makom-makom tugul. Karena dia tidak bisa kalau tidak ada gambarnya. Kalau tidak ada perantaranya, akalnya tidak nyampe. Nah itu manusia level keempat. Kalau kalian juga begitu, wah kalau saya membayangkan Mekah, Pak, membayangkan Ka'bah, hatiku tersentuh. Berarti kamu masih butuh waktu. Jadi kamu tidak bisa ketemu langsung sama Allah. Masih banyak butuh media. Masih banyak butuh waktu. Masih banyak butuh yang duniawi. Dan orang tugul ini biasanya ya, yang jadi kepentingannya adalah kepentingan dunia semata-mata. Jadi keinginan mereka, kebutuhan mereka, hasrat mereka, itu aja yang dianukan. Itu biasanya manusia. Kalau di kita namanya awam. Tidak bisa dijelaskan macam-macam. Kalau mau dakwah ke level tugul, ya harus untuk yang kebutuhan praktis. Sholatlah duha, nanti rezekimu lancar. Sholatlah tahajud, nanti kamu butuh apa aja mesti terpenuhi. Puasalah Senin Kemis, nanti dosamu setahun diampuni. Kayak gini-gini seneng orang makom tugul. Jadi cara berhadapan dengan Tuhan itu modelnya kayak dagang, negosiasi. Aku dapat apa? Kalau aku capek-capek sholat malam, terus aku dapat apa? Kalau aku capek-capek puasa Senin Kemis, imbalannya apa? Manfaatnya apa? Fadilahnya apa? Itu berarti makommu masih makom tugul. Ya. Iya. Bukan tukul loh ya, apalagi bahasa Inggris tukul itu berarti dua gol itu. Oke. Ya. Saya sebenarnya masih banyak ajaran-ajarannya Semar via agama Kapitayan. Next time, entah time-nya kapan, mungkin kita bisa ngobrol lagi tentang Semar dan Jawa. Saya kira itu ya untuk malam ini. Oke, mungkin sudah agak lama kita ngomong ke di dunia timur, dunia langit. Mulai minggu depan kita akan ngomong dunia bumi. Minggu depan sudah mulai Februari, jadi satu bulan ke depan kita ke barat. Seperti saya bilang minggu lalu. Temanya adalah, kemarin saya ngomong ideologi. Karena saya lihat banyak yang istilah-istilah yang tiap hari kita omongkan tapi kamu tidak paham karepe apa. Yang pertama, liberalisme. Kan kamu sering alergi dengan liberalisme itu kan, sipilis itu kan, apa yang diharam-haramkan itu. Coba kita cek apa sih sebenarnya liberalisme itu. Termasuk ada teologi namanya teologi liberal, termasuk di Islam. Selanjutnya kita akan ngomong sosialisme dengan segala variannya. Itu yang akrab di telinga kamu tiap hari, tapi kadang kamu susah membedakan apa bedanya sosialisme sama komunisme sama yang bau-bau sosialis yang lain. Terus kapitalisme. Kamu tiap hari teriak-teriak anti kapitalisme. Jan-jane kamu ngerti bener apa enggak kapitalisme itu. Terus yang terakhir, sekularisme. Apa itu sekuler? Kamu paling enggak seneng dituduh sekuler. Apa ya sekuler itu pasti jelek? Apa ya liberal itu pasti jelek? Kapitalis itu pasti jelek? Dan sosialis komunis itu pasti jelek? Ya, jawabannya sih pasti tidak kalau ada kata-kata pastinya. Cuma mana yang bisa kita ambil hikmah dari liberalisme, sekularisme, kapitalisme, dan sosialisme. Jadi setelah Januari kita ngomong tentang langit, minggu depan kita ngomong, bulan depan kita ngomong ideologi 4 kali. Setelah itu apa ya, enggak tahu. Pokoknya kita jalan aja, saat nyampe-nyampenya menikmati dunia hikmah. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wallahul muwafiq. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.